Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihati lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang penyakit lisan. Yang ketujuh adalah sabul muslim bihari haqqin. Mencela, mencaci seorang muslim tanpa alasan. Apalagi mengumpat-umpat, kemudian mencaci maki dan sumpah serapah. Tentu lebih jelek lagi. Sekedar mencela saja sudah termasuk dalam sabul muslim. Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Sulaiman ibn Harab qal hadasana Syu'bah an Mansur qal sami'tu Abu Wa'il yuhadithu an Abdillahi. Aku mendengar Abu Wa'il menceritakan dari Abdullah, mungkin Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebabul muslimi fusukun, mencela, mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Fusukun diambil kata-kata al-fisku fil lughati dalam bahasa Arab, artinya al-khuruju keluar. Secara istilah adalah al-khuruju an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi, keluar dari taat kepada Allah dan rasulnya. Sebagaimana demikian pengertian istilah untuk fusuk atau fisq di kitab Fathul Bari. Dan seorang itu dianggap fasik. Seorang muslim itu disebut fasik. Artinya dia bukanlah muslim yang baik, bukanlah muslim yang taat. Dan ini terjadi, ya, dan ini terjadi manakala seorang muslim tersebut melakukan dosa besar meskipun hanya sekali selama belum bertaubat. Dan sabda Nabi wa qitaluhu kufrun, maknanya adalah kufrun duna kufrin, kekafiran kecil yang tidak sampai membatalkan iman. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh. Sampai firman Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan, maka ada kewajiban diat yang itu ditagih dengan cara yang baik dan dibayarkan dengan cara yang baik pula. Atau untuk lebih jelasnya bisa kita cek Al-Mukhtasar fi Tafsir di surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Ya, di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan fa in afa al-maqtulu qabla mautihi, maka jika orang yang dibunuh itu memaafkan sebelum matinya ketika dia masih terluka kemudian minta maaf dan dimaafkan, au afa waliul maqtuli, atau keluarga korban memaafkan, ya, maka mukabil adiyat, dan itu memaafkan dengan kompensasi membayar diyat, tebusan. Dan diyat adalah miqdar minal mal, satu ukuran sejumlah harta yang diserahkan oleh pihak pembunuh muqabilal al-afwi, al-afwi anhu, sebagai kompensasi karena dimaafkan. Fa'ala man afa, maka menjadi kewajiban yang memaafkan dalam hal ini keluarga korban ittiba'u ittiba'un bil ma'rufi ittiba'ul qatili, mengikuti pembunuh fitolah bidiyati dalam meminta diyat bil ma'rufi dengan cara yang baik. Maka ittiba' di sini menaki. Maka takihlah diyat bil ma'ruf dengan cara yang baik. Apa itu cara yang baik? La bil mani wala al adha. Tanpa mengungkit-ungkit dan tanpa menyakiti. Tidak kemudian terus-menerus diungkit-ungkit kasusnya gitu, tanpa disakiti orangnya. Kemudian wa ada'un ilai bi ihsan wa alal qatili, maka menjadi kewajiban pihak yang membunuh ada udiyati membayar dia dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud dengan cara yang baik? Min ghairi mumatalatin, tanpa menunda-nunda, wa taswifin, dan nanti-nanti. Itu makna ayat. Kembali ke buku. Wa fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim berjumpa, bisayfaihima, dengan pedang keduanya, falqatilu wal maqtulu finnari, maka pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Fasama al muqatilaini mu'minaini, maka Allah namai dua orang yang saling bunuh-membunuh itu dua orang yang beriman. Ini ada di Al-Hujurat tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Gitu. Kemudian, dan Allah jadikan al-maqtul, orang yang dibunuh adalah saudara bagi waliul qisas, keluarga korban. Ini di ayat, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Maka fal muradu bil ukhuwati, maka yang dimaksud saudara dalam ayat adalah saudara dalam agama. Silahkan lihat wahai muslimah syarah akidah tahawiyah. Dan mencaci seorang muslim tanpa alasan adalah diantara perilaku jahiliyah. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Umar ibn Hafs qala hadasana Abi qala hadasana A'mashu anil Ma'ruri wa ibnu Suwaid an Abi Dharin, dari Abu Dhar. Qal Abu Dhar mengatakan, ra'aitu alaihi, kata Ma'rur, aku melihat alaihi Abu Dhar memakai bardan atau di satu jenis kain di catatan kaki. Maknanya adalah kisaun lahu a'lamun. Pakaian yang tidak polos. Pakaian yang lahu a'lam itu tidak polos. Ada yang lainnya. Dia punya warna pokok apa, kemudian dicampur dengan yang lain. Dan budak laki-lakinya juga memakai pakaian yang sama. Namun masing-masing cuma satu kain. Kalau satu kain itu berarti cuma dijadikan sebagai sarung menutup bagian bawah badan, sedangkan bagian atasnya terbuka. Maka ku katakan pada Abu Dzar, seandainya engkau ambil kain yang ada di budakmu, lantas engkau memakainya, maka menjadi hullah. Catatan kaki dua, hullah itu pakaian satu setel. Jadi catatan kaki disampaikan maknanya izarun wa ridaun. Itu izar dan rida. Izar itu Ini gambaran izar dan irda itu gambarannya sebagaimana pakaian laki-laki yang dalam kondisi ihram. Ini, maka ada satu lembar pakaian yang dipakai seperti sarung untuk bagian bawah badan namanya izar. Sedangkan satu lembar lagi menutupi bagian atas badan namanya rida. Sebagian orang menerjemahkan rida itu dengan selendang dan ini tidak tepat. Nah kenapa kalau satu stel izar dan rida itu disebut hullah? Sumiyat bidzalika, dinamai demikian karena yang satu bertempat pada yang lain. Jadi disebut hullah dari kata-kata halun artinya bertempat. Karena satu menempati yang lainnya. Jadi yang satu nempel pada yang lainnya. Kemudian jadi satu kesatuan. Jadi satu stel. Ya, kembali ke atas. Jadi orang ini usul kepada Abu Dzar. Ya, gimana kalau bartnya tadi yang dipakai oleh budaknya Abu Dzar. Diambil saja sehingga menjadi hullah. Kemudian kau berikan pada budakmu sauban akhar, kain yang lain. Faqala, akhirnya Abu Dzar bercerita. Kana baini wa baina rajulin kalamun. Ketika itu antara aku dengan seseorang, perang mulut. Ada bertengkar. Wa kanat umhu a'jamiyah. Sedangkan ibu dari orang tersebut adalah non-Arab. Fanil tu minha, nala kalau disambung min artinya mencelah. Akhirnya aku celah ibunya. Kemudian orang tersebut melaporkan aku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berkata kepadaku, asababta fulanan? Apakah engkau mencaci fulan? Kata Abu Dzar, betul. Nabi bertanya, anilta min ummihi? Apakah engkau menghina ibunya? Aku katakan, na'am, betul. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka mur'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang ada pada dirimu karakter jahiliyah. Kultu, aku tanyakan, alahini sa'ati hadihi? Apakah aku masih adalah orang yang pada diriku jahiliyah di pada waktuku ini? Min kibar sini, padahal aku sudah tua seperti ini. Qala, maka Nabi katakan, na'am, iya. Hum ikhwanukum. Ya, budakmu itu adalah saudara-saudaramu. Hanya saja Allah jadikan mereka di bawah tanganmu, di bawah kekuasaanmu. Maka siapa yang Allah jadikan saudaranya di bawah kekuasaannya, yaitu jadi budaknya, falyut'imhu mimma ya'kulu. Maka berilah makan budak sama dengan yang dia makan. Maka adalah diberi pakaian pada budak tersebut. Mimma yalbasu. Sama dengan pakaian yang dia pakai. Wa la yukallifuhu minal amali illa ma yaghlibuhu. Dan tidak boleh membebani budak minal amali pekerjaan. Illa ma yaghlibuhu. Tidak boleh membebani yang dia tidak mampu. Fa in kallafahu, jika dia bebani dengan pekerjaan yang yaghlibuhu, yang budak itu tidak mampu, falyu'inhu alaihi, maka hendaknya pemilik budak membantu budaknya. Kemudian nasihat dari Ummu Abdillah kepada sesama muslimah, ketailah wahai muslimah, la yajuzu laki, tidak boleh bagimu untuk zalim kepada siapapun. Dan di antara bentuk kezaliman adalah mencela, mencaci. Ini dalam bahasa kita boleh jadi ya, mendasar-dasarkan. Ini dasar orang udi, dasar tidak pernah makan sekolahan, dasar ini dan itu. Fa'in fa'alti, maka jika engkau melakukannya wahai muslimah, faqad dzalamti, sungguh engkau telah berbuat zalim. Dan kezaliman adalah sebagaimana definisinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang telah ditentukan oleh syariat. Waqad tsabata fi sahihi muslimin, terdapat dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, senya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflisu, Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya, dan orang yang bangkrut dalam fikih Islam artinya orang yang total asetnya itu jika dijual tidak bisa mencukupi total utang yang menjadi kewajibannya. Maka para sahabat kemudian mengatakan orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, orang yang tidak punya uang, tidak pula punya barang. Karena semua asetnya sudah dijual dan ternyata utangnya belum lunas. Kala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal mufisa man ya'ti bi salatin, itu harakatnya salah ya. Bukan min namun man. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang ya'ti datang bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dengan pahala salat, zakat dan puasa. Artinya dia seorang yang rajin sholat, dia orang yang disiplin bayar zakat, dan dia adalah orang yang selalu puasa Ramadan. Dan ini dia datang artinya ibadahnya diterima, bahkan ibadahnya berpahala. Artinya kalau dalam bahasa kita bawa ke dataran praktek, orang ini di masyarakat dipandang sebagai orang yang soleh. Rajin sholat dan sholatnya Allah terima. Rajin bayar zakat. Kemudian rajin puasa. Namun ternyata orang ini yang nanti akan bangkrut. Ternyata orang yang dianggap soleh ini ternyata punya kezaliman-kezaliman. Maka bisa kita bayangkan ini adalah penyakit banyak orang yang dianggap orang yang saleh. Ternyata apa yang Nabi sebutkan pertama kali penyakit lisan. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Ternyata dia datang juga pada hari kiamat dengan membawa dosa qad syatama hada. Telah mencaci maki si A. Telah kata orang Jawa ngunek-ngunek ki si A, ngumpat-ngumpat si B, syatamahada, mencaci maki si A. Bahkan setelah jadi orang soleh, bahasa caciannya lebih mengerikan karena pakai bahasa agama. Ini mubtadi, ini dol, ini hisbi, gitu. Mengerikan. Cuma kalau dulu belum ngaji, caciannya boleh jadi nama-nama hewan. Nah, sekarang caciannya lebih mengerikan. Karena nama-nama yang berkenaan dengan akhirat dan nama-nama yang punya dampak di akhirat. Wa qadzafa hadza. Jadi dia menuduh kehormatan si B dengan dia menuduhnya zina atau yang lainnya. Wa akala mala hadza. Kemudian dia memakan harta si C dengan berbagai macam bentuknya, hutang tidak bayar. Nah, ini penyakit yang dijumpai pada banyak orang yang sholat, rajin puasa, ternyata utang tidak bayar. Berarti dia punya dosa, zalim, memakan harta orang lain. Bahkan safaka damaha ada, dia tumpahkan darahnya si D. Wadur bahada, pernah mukul si E. Jadi pernah mukul tanpa kesalahan. Semata-mata karena merasa lebih senior, maka kemudian ada acara ospek atau acara apa, dia pukul juniornya. Maka ini kezaliman. Ayatnya fayu'ta hadza min hasanatihi, si A diberi sebagian pahalanya, si B diberi sebagian pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu, jika pahala-pahalanya telah habis, qabla sebelum ayuqdama alaihi, diselesaikan, ma alai, apa yang jadi kewajibannya, akhirnya diambillah dosa-dosa mereka, korban-korban kezaliman itu, faturihat, lantas dosa-dosanya diberikan kepadanya. Thumma turiha finnar, kemudian si orang yang bangkrut tadi dilemparkan ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-42, innama sabilusnya jalan untuk menghukum itu hanya ada pada orang-orang yang mendzalimi manusia. Ya, kita baca Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, innama sabil, sabil itu maknanya mu'akhadah wal iqab. Ya, hukuman dan siksaan. Itu hanya berlaku alalladzina ya'limunan nasa. Untuk orang-orang yang zalim kepada orang lain. Wa ya'maluna fil ardi bil ma'asi wa yabghuna fil ardi biril haq. Dimaknai dengan melakukan berbagai macam dosa di muka bumi. Ya ulaika lahum adzabun alim, untuk mereka siksaan yang menyebabkan rasa sakit di akhirat nanti. Yang jadi tentu jadi pelajaran berkenaan dengan kezaliman adalah bagian awal ayat. Innama sabilu 'alal ladzina yadlimunan nasa. Sesungguhnya hukuman itu telah disiapkan untuk orang-orang yang zalim kepada orang lain. Dan kezaliman kepada manusia itu ada tiga macam. Kezaliman berkenaan dengan darahnya, semacam melukai, membunuh, memukul, kemudian atau fisiknya. Ada kezaliman berkenaan dengan harta, utang tidak bayar, atau jajan di warung, makan gorengan 10 bilangnya 2. Ini memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Demikian juga berbagai macam bentuk pembajakan, membajak buku. Kecuali buku yang memang penulisnya mengikhlaskan, mewakafkannya untuk kaum muslimin. Untuk kepentingan pribadi dan karena harga tidak terjangkau, maka itu lain. Dan pada dasarnya membaca buku, ini memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, demikian juga pembacaan program, nge-crack dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah satu hal yang haram karena ini kezaliman, mendzalimi harta manusia. Kemudian yang ketiga, mendzalimi, kezaliman berkenaan dengan kehormatan orang, dengan nama baiknya. Di antaranya adalah mencaci, terutama mencaci di depan publik, di depan orang lain, atau kemudian menasihati, katanya menasihati namun di depan banyak orang, menggunjing. Ini semua kezaliman berkenaan dengan nama baik. Dan Allah katakan innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nasa. Ya, ada hukuman yang disiapkan untuk orang-orang yang zalim. Ya. Kembali ke buku. Qala Muslimun, dan disampaikan oleh ada dalam Sahih Muslim, Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibn Ayyub qala wa Qutaibah ibn Juhrin qalu hadatsana Ismail, yakni Ismail ibn Ja'far anil ala an abihi an abi ghairata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasabbani maqala, ya, dua orang yang saling mencaci, maqala apa yang diucapkan oleh keduanya, fa'alal badi'i, itu dibebankan sebagai dosa bagi orang yang memulai mencaci. Ma'lam ya'tadil madlumu, selama orang yang didzalimi tidak melampaui batas. Ya, maka jika ada dua orang mencaci maki, dosanya dibebankan kepada yang memulai dan mengajak, mendahului, mencaci. Sedangkan pihak yang terzalimi, yang dicaci, tidak mendapatkan dosa. Meskipun yang lebih baik adalah diam dan memaafkan. Maka sabda Nabi fa'alal badi'i ay al-ithmu. Ini dosanya ditanggung oleh orang yang memulai. Wa man i'tudiya alaihi, dan siapa yang dizalimi, faradda an nafsihi, lantas dia membela dirinya, jazalahu aradtu, maka boleh baginya menyanggah asalkan bimithli, dengan bantahan yang, jawaban yang semisal, yang setara. Dalilnya firman Allah Ta'ala, faman i'tada alaikum, maka siapa yang berbuat zalim kepada kalian, fa'tadu alaihi, maka balaslah orang tersebut. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab, ini namanya musyakalah. Ini namanya musyakalah. Karena ketika orang itu membalas, dia itu sebenarnya tidak zalim. Namun Allah katakan, fa'tadu alaihi, silakan zalimi dia. Maka, faman i'tada alaikum, maka wahai kaum muslimin, siapa yang zalim kepada kalian, fa'tadu alaihi, maka zalimi dia. Ketika seorang muslim itu membalas orang yang zalim, apakah dia berbuat zalim? Jawabannya tidak. Namun yang dilakukan adalah adil jika memenuhi kriteria. Bimithli ma'tada alaikum. Asalkan semisal dengan kezaliman yang dia lakukan kepada kalian. Namun membalas ini bukan kezaliman. Namun disebut dengan kezaliman oleh Allah. Fa'tadu alaihi. Ini namanya musyakalah. Disebut kezaliman padahal hakikatnya adalah keadilan. Supaya sama dengan sebelumnya. Karena sebelumnya famani tada alaikum. Sama juga ayat selanjutnya. Wa in aqabtum, dan jika kalian menghukum orang yang berbuat zalim, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka hukumlah semisal dengan kezaliman yang mereka lakukan kepada kalian. Kemudian di surat Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Ini sama musyakalah. Karena balasan yang semisal dari korban kezaliman itu bukan sayyi'ah, itu bukan kejelekan, namun itu adil. Namun itu adil. Maka boleh membalas syaratnya semisal. Namun satu hal yang bagus jika kita baca tafsirnya, Asyura ayat yang ke-40, karena utuhnya ayat itu bagus. Ya, Allah katakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Dan balasan perbuatan jelek, kezaliman adalah perbuatan jelek yang semisal. Faman 'afa wa aslaha, namun siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki orang yang dimaafkan, fa ajruhu, maka pahala untuknya 'alallahi, menjadi tanggungan Allah. Namun membalas dengan yang membalas ketika disakiti itu satu hal yang tidak mudah kalau mau semisal. Kecenderungan orang kalau membalas itu melampaui batas. Misalnya ada seorang yang dipukul sekali, balas dia enggak cukup sekali. Boleh jadi 2-3 kali. Maka dia misalnya dicaci, maka kecenderungannya balasan cacian itu lebih keterlaluan. Oleh karena itu, ketika membalas itu lebih dari yang semisal, maka ini kezaliman. Sehingga lanjutannya ayat, innahu la yuhibbu dzalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, penjelasannya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, siapa yang ingin mengambil hak, falahu dzalika, maka boleh baginya seperti itu. Karena ketika terjadi kezaliman, itu pilihannya cuma dua, memaafkan atau mengambil hak. Jadi ada sebagian orang yang tidak mau dua-duanya. Ya, memaafkan enggak mau, menuntut dan mengambil hak juga enggak mau. Ini sikap yang tidak benar. Maka siapa yang mau mengambil hak, maka lahu dzalik, boleh baginya demikian. Lakin bimithli, akan tapi syaratnya semisal, duna ziyadatin au tajawuzin, tanpa tambahan dan tanpa melampaui batas. Maka ini sikap yang boleh. Ini sikap yang pertama yang boleh. Kemudian yang kedua, sikap yang lebih afdal. Wa man afa amman asa'a ilaihi. Namun siapa yang memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, sehingga tidak menghukum orang itu karena keburukan yang dia lakukan. Bahkan dia mendamaikan antara, mau damai antara dia dengan saudaranya yang menyakiti itu, maka pahala untuknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keadaan yang lebih baik, memaafkan. Dan setelah itu keadaan yang haram, yaitu zalim. Kenapa ditutup dengan Allah tidak menyukai kezaliman? Ya, karena umumnya orang yang membalas itu melampaui batas dalam membalas. Innahu la yuhibbu dzalimin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang zalim, baik zalim dalam bentuk memulai ataupun zalim dalam bentuk membalas kezaliman namun secara melampaui batas. Itulah orang yang menzalimi orang lain, menzalimi badannya atau hartanya atau nama baik dan kehormatannya. Tadi sudah saya sampaikan, kezaliman ada tiga macam. Pada diri atau badan, bentuknya memukul, melukai, bahkan sampai membunuh. Atau kezaliman terhadap harta, ya, utang tidak bayar, kemudian merampas tanah milik orang lain, dan kezaliman-kezaliman yang lain. Kemudian yang ketiga, kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik, dalam bentuk mencaci, dalam bentuk riba, dalam bentuk namimah. Allah tidak cinta, bal yubghiduhum, bahkan Allah membencinya. Nah, kemudian kembali ke buku. Dan Allah mengetahui karakter manusia. Tata'atharu sangat terpengaruh dengan kezaliman yang terjadi padanya. Dia marah, dia emosi karena dizalimi. Maka Allah bolehkan bagi manusia, jiwa manusia untuk membalas bilhaqi namun dengan benar, yaitu dengan semisal. Ala'anal awla wal ahsan, meskipun yang lebih baik dan yang lebih bagus adalah merespon tindakan buruk orang bilhasanati, direspon dengan berbuat baik kepadanya. Dan di antara bentuk berbuat baik adalah memaafkannya, bersabar dan memaafkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tastawil hasanatu wala sayi'ah, tidaklah sama sikap baik dan sikap yang jelek. Itu fa'bilati ahsanu, jika ada orang yang berbuat jelek, balaslah dengan berbuat baik kepadanya. Fa'idha ladhi bainaka wa bainahu adawatun, maka orang yang semula antara dirimu dan dia terdapat permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan menjadi kawan dekat. Namun wa mayalqaha illal ladzina sabaru, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang yang dzu hadzin azim, orang yang sangat-sangat beruntung. Untuk kemudian lebih jelasnya kita cek di Al-Mukhtasar fi Tafsir surat Fusilat. Surat Fusilat ayat 34-35. Ya Allah katakan di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya tidaklah sama perbuatan kebaikan dan ketaatan yang Allah ridai, tidaklah sama dengan perbuatan kejelekan dan maksiat yang Allah murkai. Ya, maka tolaklah dengan sikap yang lebih baik ya, dengan kejelekan orang-orang yang berbuat buruk dan berbuat jelek kepadamu. Ya, maka idfa bil khislati allati ya ahsanu, ya, maka tolaklah dengan perbuatan yang lebih baik isa'ata man asa'a ilaika minan nas. Ini perbuatan jelek, orang yang berbuat jelek dan buruk dan menyakiti yang dilakukan oleh sejumlah orang padamu. Fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun sabiqah, maka orang yang semula antaramu dengan dia ada permusuhan terdahulu, maka jika engkau balas kejelekannya dengan berbuat baik kepadanya, ka'annahu qaribun syafiq, seakan-akan dia kerabat yang penyayang. Ayat selanjutnya. Namun mamilaqaha ila alladziina sabaru. Artinya wa may yuwaffaq, tidaklah diberi kemudahan untuk memiliki sifat yang mulia ini kecuali orang-orang yang bersabar menghadapi gangguan manusia. Dan apa yang mereka jumpai dari minan nasi minas su'i, kejelekan manusia. Wala yuwaffaq laha, maka tidaklah beri kemudahan untuk memiliki akhlak mulia semacam ini kecuali dhu nasibin azim, orang yang memiliki bagian yang sangat besar, yaitu keberuntungan yang besar. Lima fiha minal khair likathir, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan manfaat yang banyak. Maka di sini ini contoh, ini adalah akhlak mulia yang paling utama. Karena akhlak mulia itu bertingkat-tingkat, akhlak mulia yang paling rendah itu adalah tidak mengganggu orang lain, dan akhlak mulia yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Namun akhlak mulia ini ya Allah katakan tidak bisa, tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang bersabar, yaitu bersabar dengan gangguan manusia. Dan ini adalah kiat penting supaya bisa hidup bahagia bersama manusia, adalah bersabar dengan gangguan mereka. Karena semua manusia itu pasti mengganggu dan menyakiti. Ya, maka yang bisa awet hidup dan nyaman hidup bersamanya orang-orang yang bersabar. Dan tidak ada orang yang bisa bersabar kecuali orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Itu hadzin azim, orang yang sangat-sangat beruntung. Ya, demikian yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang membacakannya dan yang mendengarnya, baik mendengarnya secara langsung ataukah melalui rekamannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.